Ura! Bagaimana sayang itu bersamaku dalam rumah tangga apapun yang punya. Aku bahagia walau hidupku yang asalkan dirimu selalu setia. Biarlah miskin harta berjanji sayang, bila aku layak akan ku berikan Monas dan Jakarta. Walau hidup kaya ku rasa tak kurang, kalau suamiku tak pernah di rumah. Apa Rama juga bisa Orko. Ayo nah, laris-laris. Memang tiada mudah jadi yang kaya. Bila salah melangkah bisa celaka. Jangan terlalu kaya, jangan baiknya hidup sederhana saja. Bagaimana sayang hidup bersamaku dalam rumah tangga apapun tak punya. Aku bahagia walau hidup susah. Juga bisa Orte. Memang tiada mudah jadi orang kaya. Bila salah melangkah bisa celaka. Jangan terlalu kaya, jangan baiknya hidup sederhana saja. Bagaimana sayang hidup bersamaku dalam rumah tangga apapun tak punya. Aku bahagia walau hidup susah. Di bonus ada yang kiri panggung digoyang semuanya. Memang dia yang muda jadi yang kaya. Bila salah melangkah bisa celaka. Jangan terlalu kaya, jangan Memang benar meskipun